Nah, maka kita sebutkan di sini ya sebagai kelanjutannya beberapa syarat seorang pendidik, siapa saja, apakah bapak atau guru atau ustaz atau kakak atau siapa saja yang mau jadi pendidik dan nantinya juga jadi akan pendidik cepat atau lambat, sehingga diharapkan syarat-syarat tersebut bisa terpenuhi untuk melahirkan ya generasi yang mulia. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama, seorang pendidik harus dia mahir dalam apa namanya pekerjaannya, mahir dalam pekerjaan. Jadi kalau mendidik anak, maka seorang ibu harus mahir dalam mengatasi anak. Bapak, guru TK, guru SD, ya semuanya harus mahir. Jadi bukan harus mahir hanya meneteki saja. Kalau menangis cup-cup-cup, setiap menangis cup-cup. Nah, ya bukan seperti itu saja. Ya tapi mahir untuk ya menanamkan akidah yang sahih. Ya mahir untuk memahamkan apa yang harus dipahami oleh anak. Mahir umpamanya segala contoh ya. Melapatkan kata-kata yang baik, maknanya mengucapkannya. Ya mahir untuk mencegah bagaimana caranya dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya banyaklah perkaranya. Setiap seorang ibu dalam setiap hari ya, dalam keadaan sehari-hari di rumahnya. Kalau di sekolah kan terbatas kemahirannya. Mengajar matematika ya mahir. Kalau tidak bisa ditambah, tidak tahu jurusnya dari jurus kurang. Ya, perkalian tidak bisa tahu ya, dibantu dengan penjumlahan 2 kali 3, artinya 2 tambah 2 tambah 2 umpamanya, kalau tidak tahu dan sebagainya ya. Itu sekedar gambaran. Nah, yang kedua, syarat pendidik dia harus menjadi contoh yang baik dalam ucapan dan amalannya, ucapan dan perbuatannya. Jadi anak itu tukang taklid, tidak pernah berpikir dahulu pada yang kecil, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia ikuti. Taklid 100%. Dan taklidnya itu sangat kuat dan sangat membekas, sangat sulit untuk dirubah. Jadi kalau ibunya penyanyi, pasti anaknya dari kecil penyanyi. Dia mau atau tidak mau begitu, dan akan membekas. Walaupun nanti besar berubah, tapi akan membekas. Ya, kalau ibunya umpamanya suka keluar rumah berpakaian seronok, anaknya juga nanti akan begitu. Ya, kalau ibunya tidak bersih, maka juga anaknya akan begitu. Nanti akan kita sebutkan juga. Sebanyak, pokoknya ibu sebagian. Kadang-kadang suka kalau anaknya lagi senang-senang. Tapi kalau sudah beol, disiram-siram bersih. Tidak dibersihkan. Walaupun anaknya tidak tahu apa-apa, sekarang belum bersih sudah, kan saya bedak-bedak. Coba hilang baunya. Nah, itu akan membekas pada anaknya. Nanti kalau anaknya juga cewa, dulu juga kayaknya begini-begini saya sudah bersih. Ya, sudah. Kalau kencing, tidak dicebok. Ganti saya celananya. Nah, itu akan berpengaruh. Kalau ucapannya kasar-kasar, maka anaknya juga begitu. Artinya pembeda, anaknya itu pembeda. Dalam segala hal. Kalau bapaknya, ibunya suka sujud, anaknya walaupun tidak disuruh, dia akan belajar sujud. Dan demikian seterusnya. Ini gambaran saya syarat, nanti kan ada tambahnya. Nah, yang ketiga, seorang pendidik kalau ingin berhasil ya, maka dia harus mengamalkan apa yang dia perintahkan. Artinya sesuai ucapan dengan perbuatan. Orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan minallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Walaupun setiap hari disuruh nak pergi sholat, tapi kalau dia tidak sholat akan membekas. Ya, walaupun orang itu mau baik saja, biarkan saya tidak sholat tapi kamu sholat, tapi akan memberikan bekas. Paling tidak nanti anak itu bertanya, kenapa saya disuruh, tapi bapak itu tidak mau kerjakan. Nah, jangan merokok, ini bapakmu sudah batuk-batuk, tapi tidak mau berhenti. Anaknya nanti akan merokok juga walaupun dilarang. Ya, karena dia pembedek, taklid kepada orang tuanya. 6. Yang keempat, seorang pendidik harus menyadari ya, bahwasanya kewajiban dia atau tanggung jawab atau tugas yang dia atau amanah sebagaimana yang kita sebutkan tadi yang dibebankan kepadanya itu menyerupai tanggung jawab para nabi. Karena nabi diutus untuk mendidik manusia. Karena itu dibayangkan, oh tugas saya ini tugasnya para nabi. Ya, tugasnya para nabi. Sebagaimana tadi, pemimpin, penggembala. Paling tidak menggembala di rumahnya. Maka segala ilmu, kemampuan, segala yang dia punya, dia harus curahkan untuk mendidiknya. Segala masalah yang harus selesaikan. Bagaimanapun beratnya. Karena tanggung jawabnya seperti itu. Yang kelima, seorang pendidik sesuai dengan tugasnya, khususnya seorang ibu, maka dia harus tahu bahwasanya dia hidup dalam keadaan anak-anaknya itu berbeda-beda. Berbeda-beda kecerdasannya, walaupun tadi sudah singgung. Berbeda akhlaknya, berbeda kesukaannya, hobinya, dan semacamnya. Ya, maka bagaimana dia menempatkan diri sesuai dengan keadaan anaknya atau sesuai keadaan muridnya masing-masing. Maksudnya TK, ya muridnya masing-masing, oh ini otaknya begini. Tayyip. Kemudian berikutnya, seorang pendidik harus punya sikap tawadu. Walaupun kepada anaknya. Ya, walaupun kepada anaknya. Kadang-kadang, ya namanya manusia keliru. Contoh kecil saja, kadang-kadang ibunya bilang, nah ambilkan dulu piring di atas meja. Anaknya sudah cari, bilang, bu, tidak ada. Ibunya bilang, ada. Menjawab lagi, bu, tidak ada. Tamu ini macam-macam. Tadi saya baru simpan di atas meja. Setelah cari-cari, memang ternyata tidak ada. Oh, dia mengaku, ibu tadi keliru. Ternyata salah simpan. Tapi kadang-kadang dia cari kambing hitam. Ah, kamu tadi yang lempar mungkin ke sana. Ya, begitu. Ini kan contoh kecil. Mungkin kamu yang lempar tadi. Ah, atau tadi ada kucing lewat. Ah, tinggal jatuh ke sini. Dia tidak mau mengaku, itu kan persoalan kecil. Tapi kadang-kadang, anaknya tahu kenapa ibu saya ini bohong, kenapa begini, hanya membekas dalam hatinya. Dia harus punya tawadu walaupun dalam urusan yang kecil-kecil, apalagi dalam urusan yang lebih besar, dalam urusan ilmu umpamanya. Kalau misalnya muridnya lebih tahu dalam satu masalah, lebih paham benar bacaannya dan sebagainya, harus diakui oh dia benar, supaya menimbulkan kecintaan, bukan akan menurunkan derajatnya, justru menimbulkan ya kecintaan. Nah, yang berikutnya, sebelum yang terakhir ya, seorang pendidik harus punya sikap jujur dan menunaikan janji. Walaupun sebenarnya banyak, tapi ini sekedar sebagian. Kejujuran dan menepati janji. Kita janji murid, kita janji anak-anak kita, maka kita harus jujur. Kalau memang ada uzur, tidak bisa menepati, kita sebutkan. Jangan cari kambing hitam, atau jangan berdusta, apalagi anak kecil. Itu paling susah dibohongi, walaupun gampang, paling gampang, karena tidak bisa apa-apa. Tapi paling sulit, menghilangkan ingatannya. Kalau mahasiswa, mungkin dianggap biasa, dosen biasa. Tapi kalau orang kecil tidak biasa. Walaupun gampang, dia tidak akan protes, dia tidak akan melawan, tetapi akan membekas dalam dirinya. Apalagi kalau sering. Ya, apalagi kalau sering, karena akan menjadi tabiatnya. Kalau orang besar dibohongi, dia berpikir, sudah dewasa, biarkan dia, sudah tidak boleh tiru. Tapi kalau anak, dia akan menirunya. Nah, kalau ada janji yang maunya dibelikan mainan, ya ditepati. Nah, biasanya orang ketika lagi susah, anaknya banyak macam-macam, suka janji. Nanti saya belikan gula-gula. Ditagi, banyak alasannya. Nah, itu berbahaya kalau terlalu sering. Ya, nanti anaknya mencap, wah ibu saya suka janji-janji saja. Sehingga ketika ada janji benar, paling juga janji-janji doang. Ya. Akhirnya menimbulkan sikap tidak percaya. Kalau sudah hilang sikap kepercayaan, wah itu sangat berbahaya. Nah yang terakhir, walaupun tadi sudah disinggung juga, adalah kesabaran. Khususnya dalam mengatasi masyakil. Karena anak kecil itu paling banyak masalahnya. Hampir semua yang dilakukan itu masalah. Ya kan begitu? Mulai dari tidurnya masalah. Harus ditemani tidur. Dirina bobokkan. Tidur bangun lagi. Nangis. Sudah bangun mau kencing lagi. Sudah kencing mau minum lagi. Terus begitu tidak ada habisnya. Ya makan. Disuapi lagi. Mintain dan ini. Sudah makan harus cuci lagi tangannya. Sudah cuci tangannya ada pakaiannya penuh lagi kotor. Semuanya masalah. Ya begitu. Maka dia harus sabar. Kalau tidak sabar, ya tidak bisa jadi ibu yang baik. Nah, karena itu orang-orang modern sekarang, pertanda tidak sabarnya, tidak mau punya anak yang banyak. Dan itu menunjukkan tanda kurangnya iman dari banyak sisi. Dan kita bicara tentang anak, di sini dari sisi kesabaran. Sabar kan bagian dari iman. Berarti kalau itu sudah dikurangi, berarti otomatis imannya berkurang. Berkurang, tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau buat nanti banyak biaya, apalagi naik BBM, wah sudah, jangan hamil dan sebagainya. Nah, menunjukkan kerendahan iman. Ya, jadi itu beberapa syarat ya. Dari syarat-syarat menjadi pendidik yang baik, menjadi ibu yang baik terhadap anak-anaknya.